Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk bermajelis di tempat yang mulia ini. Wa waktu sabah, waktu pagi adalah waktu yang mubarak, yang diberkahi, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik, ya Allah berkailah li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Fa waktu sabah, waktu sabah, waktu subuh, waktu solatil fajr, awalin nahar, adalah waktu yang Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian secara khusus. Dan ini tentunya di antara perkara yang perlu kita dakwahkan kepada manusia untuk memanfaatkan al-awqat al-fadilah, memanfaatkan waktu-waktu yang mulia untuk kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini salah satu sebab, ya, islahul fardi wal mujtama', salah satu sebab akan diperbaikinya individu-individu dan juga mujtama' atau masyarakat. Ya. Di antara perkara yang sekarang menjadi isu, isu yang sifatnya luas, seruan-seruan untuk memperbaiki umat, seruan-seruan untuk memperbaiki masyarakat, seruan-seruan untuk memperbaiki negara, kan demikian. Bagaimana kita memperbaiki negara, bagaimana kita memperbaiki masyarakat, islah, islah, islah, demikian. Tetapi sangat disayangkan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, sebagian dari manusia justru, ya, menawarkan dan juga mengajarkan atau menyampaikan ide-ide islah, justru sebaliknya itu bukanlah islah tetapi tadmir, perkara yang justru bisa merusak, memperkeruh suasana, ya, tidak menjadikan baiknya individu dan juga tidak menjadikan baiknya lebih-lebih masyarakat. Nah, seperti misalnya ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ad-da'wah menyeru manusia ila al-khuruj ala al-hukam, menyeru manusia untuk melakukan khuruj ala al-hukam, memberontak kepada penguasa dengan berbagai macam bentuk khuruj. Karena khuruj ala al-hukam itu anwa, berbagai macam jenis. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bahkan dengan ya, hati juga demikian. Ya, dengan hati adalah dengan tidak meyakini kepemimpinan seorang penguasa yang sah. Adamu i'tiqadi kaunihi imaman awwalian li amril muslimin. Wa bughduhu wa hatinya ini ya tidak mengakui dia sebagai waliul amr. Bahkan ada nawaya, niatan-niatan untuk al-khuruj alal hukam, ya, memberontak kepada penguasa dan yang semisalnya. Lisan juga demikian, ya. Binasri ma'ayibihim, dengan menyebarkan kejelekan-kejelekannya. Menyebarkan kejelekan-kejelekannya bainan nas, di antara manusia, dengan dalih islah. Ya. Kita ingin memperbaiki mujtama, kita ingin memperbaiki masyarakat. Ya, caranya adalah dengan ya, menyebarkan kejelekan-kejelekan penguasa. Ya. Dan ini bukanlah thariqah Islam. Bukan thariqah Islam. Yang namanya islah, memperbaiki, ya, tidak cukup dengan niat-niatan yang baik. Tetapi juga dengan thariqah, dengan cara yang baik pula. Wabillahi taufiq. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nah, ini baru islah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam fihi islahul mujtama, islahul fardi wal mujtama. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, ketulusan di dalam menunaikan hak dan kewajiban. Itulah nasihat. Qulna, kami berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Maka Nabi mengatakan, lillah, agama itu adalah nasihat untuk Allah. Yakni ketulusan untuk Allah. Di dalam menunaikan hukuk, hak-haknya Allah Azza wa Jal. Yang itu merupakan kewajiban-kewajiban kita. Wadhalika bitauhidillahi Azza wa Jal. Yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Wal ibadah lahu wahdahu. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, meyakini asma'ahu wa sifatahu, meyakini semua nama-nama Allah jalla wa ala dan juga sifat-sifatnya. Ya. Apakah kita sudah berdakwah kepada manusia untuk memberikan ketulusan kepada Allah azza wa jal? Intasara syirku billahi azza wa jal. Tersebar kesyirikan. Ibadah ghairullah, penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jal. Al-islah al-haqiqi, ya, islah yang sesungguhnya adalah da'watun nas, mendakwahkan manusia kepada mana? Tauhidillah. Tauhid Allah Azza wa Jal. 23 tahun Nabi alaihi salatu wasallam yad'u nas ila tauhid. 23 tahun dari awal beliau diutus menjadi rasul ila antufiya sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, madza yad'u, apa yang diseru oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak lain yang diseru adalah Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan kalian. Dan yakinilah dalam hati-hati kalian. Dan buktikan dalam amalan kehidupan kalian. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Azza wa Jalla. Naam. Wabillahi taufiq. Mana seruan-seruan islah? Memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi, memperbaiki kaum muslimin. Namun sementara tidak memperhatikan masalah ini, at-tauhid, tauhidullah azza wajalla. Wabillahi taufiq. Qala lillahi wa li kitabihi. Agama ini adalah nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, adalah kita menunaikan hak-hak Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Al-imanu bih. Mengimaninya. Mengimani bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Kalam Allah Azza wa Jalla, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa biqira'atihi, dan dengan membaca Al-Qur'anul Karim, wa tadabburihi, dan mentadabburinya. Wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Ini islah. Akan memperbaiki masyarakat, akan memperbaiki bangsa dan negara. Da'watun nas ila kitabillahi azza wa jalla. Menyeru manusia untuk kembali, ya, rujuk ila kitabillah, kepada kitab Allah jalla wa ala. Wali rasulihi, agama adalah nasihat untuk rasulnya. Nasihat untuk Rasul Allah azza wa jalla. Dengan mengimani beliau, beliau adalah Rasulullah Azza wa Jal, wa khaliluhu, dan kekasihnya. Dan dengan mempelajari sunnah beliau, wa tiba'us sunnatihi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan justru sebaliknya. Ya, dalihnya adalah untuk islahul mujtama', memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa dan negara. Namun yang didakwahkan adalah al-bid'ah wal muhdatsat. Kebid'ahan-kebid'ahan wal muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang diadakan dalam agama ini. Naam. Wabillahi taufiq. Wali a'immatil muslimin, dan agama ini adalah ketulusan untuk a'immatil muslimin, wulatil umur, penguasa kaum muslimin, yang mengurusi urusan kaum muslimin. Wadhalika bi'tiqadi wilayatihim, yaitu dengan kita meyakini mereka adalah penguasa kita sebagai penguasa yang sah, penguasa waliul amr. Dan karena kewajiban waliul amr itu besar dan berat untuk mengurusi urusan kaum muslimin, maka hak mereka juga besar. Nasihah lahum, ketulusan untuk mereka. Wadhalika bi'tiqadi wilayatihim, dengan kita meyakini wilayah mereka, mereka sebagai waliul amr. Naam. Wa adamil khuruji alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Wa adami nasri ma'ayibihim, dan tidak menyebarkan ma'ayib, aib-aib mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Selama mereka sebagai waliul amr, penguasa, tidak boleh kita kemudian apa, menyebarkan ma'ayib, aib-aib mereka, kejelekan-kejelekan mereka, dibongkar satu persatu dengan dalih untuk apa? Islah, islahul mujtama, untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, bangsa. Namun dengan melanggar prinsip-prinsip itu, ya subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, seharusnya berhati-hati dengan semua seruan-seruan itu. Sepertinya indah seruan-seruannya, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, memperbaiki negara. Namun ternyata seruan islah, seruan memperbaiki itu ya, tidak diiringi dengan mada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka ya, ini semuanya adalah kerusakan. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali kepada jalan Nabi alaihi salatu wassalam fi islahil mujtama', di dalam apa? Islahul mujtama', memperbaiki negara ini, memperbaiki masyarakat ini. Bukan dengan seruan-seruan yang kosong, daulah Islam, daulah Islam, daulah Islam. Namun tidak ada at-tamassuk bil kitab was sunnah. Tidak ada tamassuk, tidak ada berpegang teguh dengan kitab was sunnah. Seperti misalnya Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir sebagai kelompok atau hizb, ya, yang mana yang inti diantara inti ajarannya adalah menegakkan daulah Islam, dan itu yang menjadi pokok pikiran dan landasan awal. Namun kemudian kalau kita lihat apa yang ada di dalamnya, takdimul akal, lebih mengedepankan akal, mengebelakangkan nusus Alkitab wa sunnah, tidak ada ihtimam dengan tauhidullah azza wa jal. Wabillahi taufiq. Madhabnya madhab Mu'tazilah. Raddu kalamin Nabi alaihi salatu wassalam. Menolak kalam Nabi alaihi salatu wassalam ila akhirnya. Tidak ada prinsip nasihat kepada waliul amr. Adapun ahlus sunnati wal jamaah selalu dalam kehidupannya berusaha untuk at-taqayyudu bil kitabi was sunnah wa bi fahmi salafil ummah. Berpegang teguh dengan al-kitab was sunnah dan juga dengan jalan salaful ummah. Datang fuqaha'u Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kana qad uzdiba wa durib. Imam Ahmad telah disiksa, telah dipenjara, sujin, wadurib, dipukul dengan siksaan yang luar biasa. Wa huwa imam min a'immatil muslimin. Wa imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Datang fuqaha'u Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Menyampaikan kepada Imam Ahmad rencana dan niatan mereka untuk yakhruj 'alal hukam, memberontak pada penguasa. Apa dalihnya? Islahul mujtama, memperbaiki mujtama. Bukankah khalifah telah mengatakan demikian? Bukankah khalifah telah melakukan ini dan itu? Ya. Dan bukan perkara yang sepele. Namun perkaranya adalah al-qaul, i'tiqad, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Laisa kalamillah azza, laisa bi kalamillah azza wa jal, bukan kalam Allah. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal ya, mengatakan tidak. Dan beliau pun masih memanggil khalifah dengan Amirul Mukminin. Karena beliau melihat ada syubhat yang mengitari Amirul Mukminin dan sekelilingnya adalah ulama su. Dan beliau mengatakan kepada fuqaha Baghdad, ad-dima, darah kaum muslimin. Dan bukan itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam islahul mujtama. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-islah al-haqiqi adalah tadi apa yang disebutkan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka sudah seharusnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita berusaha untuk memperbaiki umat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ad-da'wah ila tauhidillah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Nah, Kita lihat hal-hal yang ada di sekitar kita yang ternyata kaum muslimin belum banyak melakukan. Yang sesungguhnya itu adalah islah al-mujtama. Di samping kalimat tauhid, la ilaha illallah, juga apakah kita sudah berusaha memperbaiki as-salah, ibadah yang agung ini, as-salah. Pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada kaum muslimin. Wa fi islah, di dalamnya ada islah. Al-mujtama. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam dakwah beliau, ya, sangat memperhatikan masalah ini, masalah salat. Kalimat Rasulullah. Di antaranya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya, apa yang beliau lakukan ketika ada seorang yang masuk Islam dan banyak orang masuk Islam. Disebutkan dalam hadis, kana rajulu idza aslama allamahu shalah. Kana rajul idza aslama allamahu shalah. Summa amarahu biddu'a. Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang masuk Islam. Kana rajul idza aslam, jika seorang masuk Islam, allamahu as-shalah. Nabi mengajari salat. Nah, diajari salat. Nah. Bukan diajari khuruj alal hukam. Bukan diajari untuk melakukan hal-hal yang apa namanya? Taib. Sekarang banyak orang yang tauhidnya, akidahnya belum baik, belum lurus. Ya. Apalagi kemudian as-shalah. Karena rajul idza aslam, seorang kalau masuk Islam, yakni mereka orang yang baru masuk Islam di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, alima, mengetahui makna kalimat mada la ilaha illallah. Dan itu menjadi perhatian yang pertama dari dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Allamahu at-tauhid, diajari tauhid. Idza aslam, jika dia telah masuk Islam, allamahu shalah, diajari salat. Ya, tentunya sesuatu yang mudah bagi mereka. Ya. Yang paling mudah dari ibadah salat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajari dia untuk banyak berdoa. Karena orang yang baru masuk Islam, orang yang masih lemah, yang butuh pertolongan, diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam doa. Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, rahmati aku. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini warzuqni. Minta rezeki kepada Allah, minta afiah kepada Allah. Hadhihi al-khamsah, lima perkara ini, ya, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Akan memperbaiki dia. Demikian pula ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan ibadah mada? As-salat. Fi waktin mubakkir. Di waktu yang masih pagi. Di umur-umur mereka yang masih anak-anak. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian bis-shalah, untuk melakukan salat, bukan hanya amr bil lisan saja, bukan itu. Tetapi al-murad yang dimaksud dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, muru auladakum bis-shalah, ay allimuhum, ajari mereka salat. Ajari mereka, bimbing mereka. Kaifa yusalli, kaifa yatawadda, bagaimana wudu, bagaimana salat. Muru auladakum bis-shalah. Kapan mereka itu diperintahkan salat? Ya, ketika berumur 7 tahun. Wahum abna'u sab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Dengan sabar 3 tahun. Wadribuhum, kalau sudah 10 tahun mereka masih meninggalkan sholat, wadribuhum, pukul mereka dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang ghairu mubarrih. Wahum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Apakah ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin? Dan apakah ini sudah menjadi perhatian besar bagi kaum muslimin? Ya. Memperbaiki anak-anak kita. Wabillahi taufik. Maka tidak ada dakwah yang lebih mubarakah kecuali dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mendidik, mentarbiyah anak-anak untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal kalimat tauhid, untuk mereka menjadi hamba-hamba Allah yang memperhatikan salah satu hak Allah Azza wa Jalla yang agung ini, yaitu salat. Dan adalah musuh-musuh Islam, ya, di antara upaya untuk merusak sebuah negeri adalah merusak anak-anaknya, generasi muda. Dirusak dengan berbagai macam media, dirusak dengan berbagai macam upaya-upaya. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. As-salah menempati kedudukan yang sangat besar di dalam islahul mujtama. Oleh karena itu, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sangat memperhatikan ibadah yang agung ini, as-salat. Di antara dalil yang menunjukkan perhatian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah perhatian mereka dalam ibadah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gerak-gerik Nabi diperhatikan. Dan ini menunjukkan keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Diperhatikan ibadah salat ini. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihat engkau diam setelah takbir. Qabla al-qira'ah, yakni sebelum baca surah mada? Al-Fatihah. Mada takul? Apa yang kau katakan ya Rasulullah?" Ini menunjukkan perhatian para sahabat. Sampai dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi berkata, "Dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu?" Dari takbir, diam, sampai apa? Baca Al-Fatihah. "Dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu?" Maka sahabat ini mengatakan, "Biltirabi lihyatika." Dengan goncangnya apa? Jenggot. Jadi jenggot itu bergoncang, kelihatan dari belakang. Menunjukkan jenggot Nabi apa namanya? Lebat. Bukan malah jenggot dihinakan. Ini da'i yang dikatakan mau melakukan islah. Bukan islah, ifsad wa tadmir, merusak, menghancurkan. Sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ada takul, apa yang kau baca ya Rasulullah antara takbir dan bacaan Al-Fatihah?" Dan Nabi menanyakan, "Dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu?" "Biqtirabi lihyatik." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan yang dibaca oleh beliau adalah doa. Yang di dalam doa ini makna yang sangat agung. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah doa, "Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad." Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang agung. Kalau seluruh kaum muslimin berdoa dengan doa ini, di antara doa-doa istiftah, dia ikhlas dan tunduk di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan baiklah individu dan akan baiklah apa? Masyarakat. Allahu Akbar, dia takbir. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, "Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan kita dari dosa. Juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih, sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Kemudian juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku bil ma'i, dengan air, wassalji, dan dengan apa? Salju, wal barat, dan dengan es. Iya. Qala ulama, berkata para ulama. Ya. Kenapa di dalam doa Nabi alaihi salatu wasallam ini, ya, kita diajarkan untuk minta kepada Allah agar kita dicuci dengan air yang dingin, dengan es, dan apa? Salju. Barangkali ada yang bertanya, bukankah air yang panas itu lebih apa namanya, ya, lebih bersih di dalam, ya, mencuci kotoran? Kata para ulama, sesungguhnya dosa, al-dhunub, itu memberikan pengaruh pada hati, menjadikan hati itu panas. Hararatul dhunub. Dan juga dosa itu menjadikan hati kotor. Ada najasah. Adalah orang-orang musyrikin dikatakan sebagai orang-orang yang apa? Najis. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka najis. Dan juga dosa itu menjadikan hati itu lemah, dhaaf. Memiliki apa? Kelemahan. Dengan sebab apa? Adz-dzunub. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah Jalla wa Ala untuk kita dicuci oleh Allah Azza wa Jalla dengan air yang dingin. Air akan bersihkan hati dari apa? Kotoran. Dari kotoran. Kemudian dinginnya itu akan memadamkan mata panasnya. Dan sekaligus juga memberikan kekuatan. Karena sesuatu yang dingin itu akan menjadikan hati memiliki quwwah wassalabah. Maka tepat seandainya seorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini. Allahumma ghsilni. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku. Bil ma'i wassalji wal barat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam ibadah salat ada islahul mujtama. Terlebih ketika kita mengingatkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan ibadah salat ini fil masajid, di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya seandainya kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin penuh. Dan memang ini yang menjadikan orang-orang Yahudi hasad, yaitu aminnya kaum muslimin. Shadaqa Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, wa yu'amminuna al-imam, kemudian mengaminkan bacaan imam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Inilah diantara perkara yang menjadikan Yahud mata hasad kepada kaum muslimin. Namun kaum muslimin, banyak diantara mereka yang meninggalkan masjid. Masjid-masjid Allah dibangun hanya untuk dihias. Masjid-masjid Allah dibangun hanya untuk, ya, berbangga-bangga. Tidak ada jamaah, tidak ada sholat. Bahkan sebagian dikunci. Sebagian waktu sholat tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Kenapa yang seperti ini tidak disentuh untuk memperbaiki kaum muslimin? Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Barangkali ini sedikit di antara perkara yang kita bisa mengingatkan untuk saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, bahwasanya hakikatul islah, hakikat islahul mujtama adalah rujuk ila kitabillah wa sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, kembali kepada kitab Allah azza wajal dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan kami memperjuangkan Islam, ya, partai kami memperjuangkan Islam, ya, ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sebagian asyritah beliau, ini bukan ucapan yang kosong. Ya. Wabillahi taufiq. Tidak ada yang memperjuangkan Islam bihaq. Bagaimana dikatakan perjuangan Islam? Kalau kemudian merangkul semua apa namanya aliran, merangkul semua kelompok. Ya. Tidak memperhatikan tauhid, tidak memperhatikan taib. Udzkur wahid, sebut satu saja partai yang memperjuangkan Islam bihaq, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dan mendakwahkan kepada ummah dengan dakwah yang hak. Yang ada adalah sab waliul amr, mencela, mencerca waliul amr, menjadikan kaum muslimin berpaling dari agama. Tidak diajarkan mereka untuk memahami kalimat la ilaha illallah, tidak diajari manusia untuk melakukan ibadah salat. Oleh karena itu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ayyuha as-salafiyun, untuk kita semuanya berusaha memohon kepada Allah azza wajalla agar kita dibimbing oleh Allah jalla wa ala untuk selalu berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mendakwahkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan semoga Allah azza wajalla memberkahi kita semua dan negeri ini, dan semoga Allah mengembalikan kita semuanya kepada al-haq wa ila tariqir rasul alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.